wa mengenal ia akan Tuhannya serta jawali. Lebih dahulu mengatakan kejadian dirinya sendiri. Dan kedua, lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa permulaan nang dijadikan Allah Ta'ala. Jelas saja apa sudah? Buriki sedikitlah tandarnya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. Dan pada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita. Dan kedua, mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah jadikan akan ruh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Maka nyatalah bahwa ruh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi ruh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan Allah. Ruh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak ruh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita, dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan ruh Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah ruh menjadi nur. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya tidak lain. Jelaskah? Jelaskah sudah? Maka hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada ruhmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi seperti mitra air dengan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk roh dan jasad kita, ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya mitra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskah? Maka apabila sudah mitra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajibil wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai maqam waliullah. Untungkah orang yang datang hari ini? Kita boleh kira. Perhatikan betul-betul. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa tidak sempurna makrifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama, mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua, mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah, yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua, roh dan tubuh. Roh terjadi dari Nur Muhammad, tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah, tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api, api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jasad kita ini terjadi dari Nur Muhammad juga. Roh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad juga. Maka namanya jasad kita Nur Muhammad, roh kita pun ngarannya Nur Muhammad juga. Tidak ada lain. Hancurlah roh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasad kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah misra di badan kita yang kaya ini dan di roh kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah misra pandangan satu yaitu Nur Muhammad, Allah membukakan keelokan zat wajibil wujudnya lagi suci adanya. Apabila terbuka keelokan Allah, disinilah tidak ada lagi duka cita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai. Emangnya kalau orang nang duka cita itu kan ada maksudnya, ada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang duka citanya. Untuk mencapai itu, nah, sampai dulu ke maqam melihat keelokan wajibil wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajibil wujud, harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini kepada roh dan batang tubuh dan alam semesta. Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk Nur Muhammad. Kemudian ruh kita dan ruh alam semesta jadi dari Nur Muhammad. Nah, tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan ruh adalah Nur Muhammad benarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan akhirat. Apabila sudah satu yang dipandang hanya nur itu aja di utak kita dan di hati kita, sampai seakan-akan di mata kita, maka disitulah akan dibukakan keelokan zat wajil wujud lagi suci adanya, maka disitulah makom yang disebut sempurna. Ya, hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurnaan. Itu aja kalau dulu lah. Itu aja dulu, tapi ini pian perhatikan dulu. Dan ini jangan lagi pian pandang. Siapa nang paham, ya paham. Nang kada paham, jangan betakun lawan nang kada ahlinya, kena disalahkannya. Amun disalahkannya, pian rusaknya cikat. Ulun kada handak memborong, kada cuma ulun menjaga akan. Jangan sampai pian dipenderi oleh orang nang sasat. Itu aja ulun menjaga akan. Jangan orang nang kada bertanggung jawab bepender. Kasian pian. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita pertama makrifat kepada sisi. Nomor dua mengenal cara ibadah. Nomor tiga, mengenal cara menghadap. Makrifat itu adalah mengenal Allahnya. Cara ibadat fiqih, adapun cara menghadap tasawuf. Makrifat kepada Allah Ta'ala ini kada bisa sempurna kecuali dengan melewat dua perkara. Nomor satu, mengetahui awal daripada makhluk Allah. Nomor dua, mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk, Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala nur. Nang mahadang nur, nang datang nur. Kemudian misrakanlah yang demikian ini kepada alam yang lainnya. Artinya jangan ada lagi yang lain. Hanya sebagaimana misra air dengan tubuh-tumbuhan, niscaya akan membukakan Allah Ta'ala akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajibil wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kacawali dengan perantara nurnya. Nurnya itu misra pada kita dengan perantara Nur Muhammad SAW. Jadi jika tidak ada Nur Muhammad, niscaya kita tidak ada sama sekali. Namun kada ada sama sekali, kita macam apa nak mengenal Tuhan? Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad, pun lagi terhampir kepada wujudnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asal daripada kita dan alam semesta. Jadi kita ini terjauh sedikit nang parak benar Nur Muhammad tersebut. Maka barang siapa memisrakan ia akan Nur Muhammad SAW dan memusyahadahkan akan dia, artinya mengingatkan adalah serasa memisrakan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya. Jadi orang yang mengingatkan Nur Muhammad seakan-akan mengingatkan Allah. Karena Nur itu adalah nama Rasulullah, Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata zat Allah Ta'ala ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihat cermin pada kawak, ada terlihat muhanya jujur kan? Tiang kita baca ramin, melihat di ceramin, kawalah tiang kada melihat muha tiang. Malahan di ceramin itu muha tiang nampak. Apa artinya? Artinya orang yang mengingatkan Nur Muhammad ini kada melupakan akan Allah. Disinilah duduknya firman Allah, ya Muhammad, man dzakaraka faqad dzakarani. Muhammad, siapa mengingatkan engkau, maka sungguhnya ia mengingatkan aku, ujar Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan, siapa yang memisrakan Nur Muhammad, sarasa memisrakan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu kenyataan bagi wujudnya Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah tajalli, artinya batampai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada martabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arif billah. Dan kepada martabat Nur itu jualah perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala. Jelas kalau sudah? Malaikat kah, wali kah, nabi kah, rasul kah mengenal Allah Ta'ala tikas Nur Muhammad saja. Kada kawa lagi ke atas pada itu kada kawa. Sebab apabilanya menaiki pada itu syarat pada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah paling di hadapan. Kada ada lagi orang yang menyamai sidin, apalagi di hadapan sidin. Nah, adapun amalannya ini yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengingat dikatakan akan nang tadi nang dipender ni nadi dikatakan muntung baca sholawat sumbahyang jangan ditinggal. Lalu akan nang belajar baca sholawat saja mengingatkan Nur Muhammad, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, bajakat kada lagi, laki kada dibari lagi murid bah. Bunga makan kada lagi, minum kada lagi, bunga lain-lain itu biasa. Ini masalah yang kita bicarakan, ini masalah hati, urusannya hati. Nah, itu aja dulu lah. Nah, mudah-mudahan kita berniat Tuhan, Tuhan Sabtu akan datang kita buliki, kita sambungi pulang. Apang nang dibaca ini sifat 20 sudah hampir selesai. Tinggal lagi kita ya kesempurnaannya. Rasa-rasanya nang tuha-tuha dari babinian ini, rasanya hari ini rasa ba'anum. Lawas banget sudah mahadangi yang ini, lawas banget mahadangi. Bujurkah? Nang tuha-tuhaan bujurkah? Uma lawasnya undang mahadangi git gurunya. Pabila juga sidin membukakan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan. Jadi kita jangan mati dulu kecuali sempurna. Apa artinya hidup kada bakapala, kada sempurna? Iya kah? Nah, kemudian yang kedua, ada waktu sedikit membaca ilmu tasawuf. Panawar bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahwasanya sober itu menahani diri daripada marah. Jelaskah? Menahani diri daripada marah. Apa arti diri di sini? Hati. Yang tahu kalau arti diri nang sebenarnya apa tadi? Oh. Arti diri nang sebenarnya apa tadi? Nur. Nur Muhammad. Jadi harus diri kita ini ditahan dari sifat marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nur bujurah. Rasulullah sallam itu sangat penyabar bujurah. Ham lalu nyaman marasuk. Marasuk tu nyaman jelal. Rasulullah nur. Rasulullah penyabar. Bujurah. Nah, diri kita dari Nur Muhammad disuruh jangan pemarah, artinya sabar. Cocok tanda sudah. Cocok kalau kalau Rasulullah Nur, kita dari Nur juga cocok sudah. Rasulullah penyabar, kita penyabar, cocok tanda. Apabilanya cocok, mau terdapat. Nah ini dia nih, nang orang guru-guru kita itu nang terdapat Tuhan Rasulullah lah. Waktu guring, waktu bangun terdapat Tuhan Rasulullah. Sebab cocok, cocok sudah. Nah, ini rasukannya, rasukannya. Insya Allah biar datang hari Sabtu ini, insya Allah kada rugi, kada rugi biar. Apalagi nang tua-tua sudah ada sangu terdahulu mendengar nang ini uma asik, asik. Nah itu sabar itu menahani diri, artinya nur tadi, dari bersifat marah. Jangan bersifat pemarah atas sesuatu yang tiada disukainya. Apa sesuatu yang tidak disukai oleh si diri, jangan dimarahi. Ya kalau kita sakit kepala, jangan marah. Ya kalau orang beelang, jangan marah. Ya kalau orang ada heran-heran lawan kita, jangan marah. Mendengar juga kan lalu kepanasan sudah nata uyuhan hampiran kita ini anu merasuk nang kali dirasuk. Janganlah marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Napa aja tak sakit kepala kah, sakit parut kah, nang kada kita sukai itu jangan dimarahi. Sebuting sudah, hati jangan marah. Nomor dua, menahani lidah daripada mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah Ta'ala. Muntung lidah, jangan mengadu-ngadu kepada yang lain dari Allah. Namun kita dapat sakit kepala. Pertama hati jangan marah. Nang kedua muntung jangan mengadu-ngadu lawan nang lain dari Allah. Misalnya mengadu-ngadu lawan Datu Bedok. Nah ini anunya nih, rasukannya pian nih. Rasulullah nur, kita nur juga. Rasulullah penyabar, kita penyabar juga. Minta sekilas rasuk. Maklumlah orang hidup di dunia ini, apabilanya bujang hendak balaki, apabilanya sudah balaki hendak bisi anak. Uma setengah mati hendak bisi anak, bujur kada. Sekalinya limbah batianan harap pusang, pusang aja. mah ditinggalkan oleh laki saruan nangis. Oh, karena pajang laki akunya ada undangan. Kadang-kadang dilumu lagi. Itu ngarannya mengidam laki. Han asalnya tadi imong andak betianan, bahannya betianan, lalu ja daur. Ampe sudah nangka itu. Dihampot lawan selawar buruk. Selawar laki nang buruk tu dihampot takkan. Kamu hanya ampe mengganang. Di mana kah hadisnya itu? Tuhuk yulun membuka kitab mujarabat ke dada. Namun orang yang mengidam laki itu jel, paculakan sarawar buruk, hamputakan kamu habini, kadang ganang laginya jel. Anu mujarabatnya di mana? Macam-macam aja. Itu bubuhan sangkalang-sangkaling juga tak. Sakalinya limbah sudah begonol, parut begonol, begonol, begonol. Lalu sarik dia pulang hijir. Ini adalah gawian abahnya. Jadi undak ada kawal lagi anak sujud ini dia sembahyang. Barat mana parut undak. Padahal yang sandak sorong juga. Penyarikan. Banyak sudah hendak melahirkan, ada sudah ciri keluar, dibawa ke rumah sakit, dibuka orang, dikocek orang, habisannya digunting orang, gunting orang, hamok mukuriak, nang laki datang, bangnya orang bangsat senajer. Tangan dia tinggal ke sini abahnya sedikit ya. Bah kata lagi ya, bisa surat ketawa nang anak tak? Nang anak bisa surat ketawa bu, ngeran mencium ke abahnya. Ikan bisa banar ya. Imong lan abahnya senang abahnya. Lembahnya sudah nang anak tadi batukan. Beheraan muak manggah udah. Dipenjere abahnya kayak apa anak kita? Jaga. Wah, naik darah. Lembahnya sudah nang anak tadi batukan. An muak mang udah. Dipendere abahnya kayak apa anak kita? Jaga. Licensi 200. Penyarikan. Penyarikan. Muntungnya pengpulang ya Allah. Nah, pemulihkan juga. Terus ikan betul tahu atau nyamannya aja. Cucuk laki-laki. Nah, muntung. Maka sudah dilajari Rasulullah itu nur, kita nur dua. Rasulullah sabar, kita disuruh sabar. Arti sabar pertama jangan marah apabila datang nang kada disukai. Nang kedua muntung jangan mengadu-madu kepada nang lain dari Allah Ta'ala. Nah, dua macam itu tadi sudah cukup aja dulu, jangan tapi banyak-banyak banget kalau pindah kagak muat untungnya. Pertama masalah makrifat tadi. Insyaallah karena kita buliki pulang. Ya apabila dibulik-bulik akan nyaman ya Allah. Nah, kenapa tertawa? Langkah dua, sabar. Sabar itu menahan diri, yaitu Nur Muhammad tadi. Jangan memarahi sesuatu yang kada disukai, dan menahan muntung, jangan memamai-mamai. Menahandak juga mengadu lawan Allah. Minta innama asku bati wa uzni ilallah. Karena ini kita umpat menurut warfa'ni, ya Allah, barilah pangkat ulun ini nang tinggi dunia dan akhirat. Kenapa lagi? Urang nang wali-wali datang, urang nang bapangkat di dunia datang. Kenapa lagi? Ini apabila kita mutaba'ah lawan Nabi, membacanya dengan istihbar nang hakiki, bujur-bujur, kabul, warfa'ni. Komplet saja sudah. Apalagi di mbah tuntung sembahyang ada pulang amalan jal-jalut. Ala wa albisni haibatan wa jalala wa kuffa yadal a'da'i anni bi ghalmahat. Ala wa qudiya rabbahu bin nuri hajati wa yassir umuri ba'da usrin qadin qobat. 25 kali, 26 kali qadar jamrah. Ala ya Allah wa albisni haibatan wa jalala. Ulun minta pakaian wibawa dan kemuliaan yang luar biasa. Waqaffa yadal a'da'i anni bighalmahat. Dan kalau ada musuh-musuh ulun, halangiatan ya Allah dengan berkat ngaran kian ghalmahat. Ala waqdi ya Rabbah bin nuri hajati. Ya Allah Tuhanku, kabulakanlah segala kebutuhan ulun. Minta kabulakan butuh. Kadang-kadang. Wa yassir umuri ba'da usrin qadim qobat. Apa aja urusan ulun, hendaklah pian lancarkan. Walaupun asalnya tersandat-sandat, tapi namun akhirnya lancar. Bakami hijab ya, namunnya kada lancar sakit. Behera namunnya kada lancar sakit, tapi pun kalancaran benar bocor. Kada gampang. Ini warfa'ni artinya ija'alha ladaika rafi'atan fid dunya wal akhirah. Jadiakanlah ulun ini urang nang bapangkat tinggi dunia dan akhirat. Urang nang bapangkat akhirat datang, urang bapangkat dunia datang, kenapa lagi? Ini sorong di rumah aja, kulit-kulit. Warzuqni ya Allah, barilah ulun dari khazanah, khazanah anugerah sampian, baik dunia maupun akhirat. Artinya nang di dalam khazanah simpanan pian, baik dunia atau akhirat, nang di atas langit, nang di bawah bumi, artinya ilmu itu berilah ulun. Warzuqni, bari ulun bari. Jadi ilmu dapat, harta dapat, pangkat dapat, wahdini pulang nah. Ya Allah, takalkanlah hidayah engkau kepada aku. Artinya jangan pian lapas dari tuntunan sampian. Ulun ini terus-terusan dalam hidayah tuntunan sampian ya Allah. Apa aja tuntun ulun ini ya Allah. Mun pian kada menuntun ulun sesat. Wa'afini dan afiatkanlah ulum. Apa maksudnya? Segala macam kejahatan bala, baik bala dunia maupun bala akhirat, kejahatannya itu nah jauhkan daripada ulun. Apa kejahatannya? Kada sabar. Balanya itu tetap datang, sabarnya itu nah jangan hilang, jangan. Jadi jangan dianggap di sini wa'af ini kada dapat balas sama sekali. Ada. Rasulullah SAW aja asyadun nasi bala'an wajar sidir. Cuman orangnya itu sabarnya kuat. Jadi kada kalu kasah. Nah, sabar itu dua macam. Pertama, hati jangan marah atas datang yang dibenci. Nang kedua, lidah tidak mengadu-ngadu kecuali kepada Allah. Itu ngaran sabar. Ngalih pian sabar nenek. Ulun adalah kepala sakit, parut sakit, pinggang sakit, guling tetapi mau, liur pahit, mengikutnya parut lawan pinggang, lawan kepala, lawan batis beimbai. Nah, hendak menahani nang montong ni berdiam aja minta dah. Badiam aja. Kada tenang bapandar-pandar macam-macam lawan bini tak ngalih mana pian. Beranai jantan. Ngalih mana pian bini beranai. Jadi dianggap bini sorongnya sehat saja. Padahal sakit benar. Hendak menyamarkan sakit tu nah misalnya nah minta. Nah sekira jangan sampai muha tu pina berot lawan pina nah ya pina. Jangan sampai kayak itu nah. Jadi si bini ini kada tahu nang sarungnya sakit ngalih pian. Padahal guru ulun tu mamadai ujar sidin sitrul aurah wajib. Wasitrul khususiyah aujab. Ini guru ulun sit amin khutbi. Kalau menutup aurat itu wajib, menutup keistimewaan kita itu lebih wajib lagi. Menyamarkan keadaan kita itu lebih wajib lagi. Berat yang kada gampang. Memang menuntut ilmu nyaman memakainya nang mali. Tapi lamun lawan Tuhan kada ada nang mali. Oleh sebab itu tadi wahdini pian aja nang menuntun. Mun pian menuntun terus kalasan lawan ulun, ulun kada bisa selesai. Jadi wa'afini dan ulun minta afiat. Nah, apa artinya? Artinya ulun ini lepaskan daripada kejahatan bala, yaitu tiada sabar. Jangan sampai dapat bala itu hati marah, muntung mengadu-ngadu kepada nang bukan dari Allah. Kalau kita kepada Allah, Rabbi ini masaniyadurru wa anta arhamur rahimin, kada apa-apa. Innama ashku bati wa husni ilallah, kada apa-apa. Cuma ini nang sekira bini jangan tahu ini berat. Yang berdiam jantan. Padahal sakitnya. Lil ittiba'i dalilnya bacaan tadi adalah mutaba'ah lawan Nabi. Wa'fu anni dan maafilah kesalahan-kesalahan ulun ya Allah. Nah itu. Artinya sapuakan segala dosa-dosa ulun. Sapuakan segala dosa-dosa ulun tu disapu. Model kayak papan tulis tentu namanya disapu kan ada lagi ya. Tulisannya yang kada ada apalagi bacaannya. Wahada za napa? Wahada napa? Napa itu bacaannya? wahada zaduhu, ya kan? Zadahu bermula waktu anni ini tambahan aja. Tambahan aja. Fal Ghazali seperti Imam Ghazali menambah waktu anni. Nah, mut anu nang inggan bacaan Nabi wa'afini tadi aja. Ada waktu anni ini zadahu tambahan musannif seperti Imam Ghazali menambah. Limunasabatihi lima qabla, tambahan ini ada munasabah bagi nang dahulu. Nang dahulu tadi yaitu anu nang ada tadi nang dahulu tadi. Rabbil firli. Wa tusannu jalsatun khafifatun lil istirahah. Dan disunatakan duduk sebentar untuk istirahat. Lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah SAW. Wa yusannu qawmuha qadral julusi bainas sajadatain. Dan sunat keadaan duduk istirahat itu sekadar duduk antara dua sujud tadi. Nah, membaca Rabbil Firli. Fa in zada 'alaihi adna ziyadatin quriha. Apabila lebih daripada sekadar duduk antara dua sujud tadi, duduk istirahatnya ini lebih daripada itu, maka itu Nabi kada ketujuh. Au qadrat tasyahudi, lamun duduk istirahatnya itu sekadar membaca tahiyat panjangnya, batalat salatuhu, batal lalu sembahyangnya. Lianna tatwija jalsatil istirahah katatwilil julus baina sajadataini, karena memanjangkan duduk istirahat seperti memanjangkan duduk antara dua sujud batasnya. Kama bayyantu fi ghairi hadzal mahal wa mahal fi ghairi hadzal mahal, bagaimana aku jelaskan akan dia di luar dari tempat ini. Wa mahalluha, bermula tempat duduk istirahat nang disunatakan nang gawian Nabi, ba'da kulli sajdatin yaqumu anha, yaitu sesudah tiap kali sujud yang kita berdiri meninggalkan sujud itu. Jadi apabila kita sujud nang kedua hendak berdiri, sunat duduk istirahat sekadar membaca Rabbil Firli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini tadi. Wa tusannu fit tashahudil awal inda tarkihi وفي غير العاشرة لمن صلى عشر ركعات مثلا بتشهد واحد. Dan disunatakan duduk istirahat pada tahiyat awal pada ketika meninggal tahiyat awal. Kalau orang hendak kada bertahiyat awal, sunat juga duduk istirahat. Dan pada selain dari rakaat nang ke-10 bagi orang nang sembahyang 10 rakaat umpamanya, dengan satu kali tahiyat sekaligus tiap-tiap dua rakaat, maka sunatnya itu tahiyat apa duduk duduk istirahat minta. Qala al-Azra'i, ujar Imam Azra'i, waqad tahrumu in fawwatat ba'dal fatihah, dan haram duduk istirahat jika duduk itu melepaskan sebahagian fatihah. Nah, lamun sampai kita kada tabaca fatihah sebahagiannya gara-gara duduk istirahat, maka haram duduk istirahat itu. Likaunihi bati'an nahbah, misalnya orang ini lambat bangun berdirinya, awil qira'ati atau lambat babacaan, wal imamu sari aha, adapun imam cepat babacaan. Imamnya cepat membacaan, makmumnya lambat. Basalang sujud dulu seorang anak, basalang duduk. Anu istirahat, imam membacaan, sehingga kita luput Fatihah. Berdiri lawan imam itu, kada boleh kita duduk istirahat. Laka-laka saja sudah berdiri. Sebab kita ini misalnya lambat berdiri atau lambat membacaan, imamnya cepat membacaan. Wahia qasidah walaisat minal ula, dan bermula duduk istirahat itu cuma panghalat, bukan termasuk dari rakaat yang pertama. Wala minas thaniyah, pun bukan termasuk rakaat yang kedua, cuma panghalat. Wa tusannu ba'da kulli sajdatin yaqumu anha, dan disunatakan duduk istirahat sesudah tiap-tiap sujud yang ia bangun meninggalkan sujud itu, illa tajawadi ba'da sajdati tilawah, sesudah sujud tilawah itu kadada duduk istirahat langsung berdiri. Li annaha lam tarif fihi, karena bahwasanya duduk istirahat tidak ada datang dari Nabi pada sujud tilawah. Jadi Nabi waktu sujud tilawah tidak ada bangunnya itu memakai sujud anud duduk istirahat. Kadada Nabi ke itu. Wa yusannu li kulli musallin al-ihtimadu biyadaihi ay bi batnihima mabsuutaini 'alal ardi indal qiyami an sujudin aw qu'udin lil ihtimam. Dan sunnah Nabi bagi setiap orang yang sembahyang yaitu berpegang dengan dua tangannya, maksudnya dengan dua parut tangannya dibuka keduanya di atas tanah, artinya maksudnya pasujudan pada ketika berdiri meninggalkan sujud atau duduk itu semuanya mengikut Nabi. Jadi waktu hendak berdiri itu tangan diulah, diulah i'timat, artinya nah tangan ini nang dianu nang diulah tungkat gesen berdiri tangan nang dua nih. Wan nahyu an dzalika dha'ifun, kalau ada yang memadahkan jangan kaya itu, itu hadisnya dha'if. Faslun fi sunanit tasyahud, ini satu pasal pada menyatakan sunnah Nabi di dalam tahiyat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبالجملة فأبعد القلوب عن مشام هذه المعاني القلوب المتكبرة المعجبة بأنفسها المستبشرة بعملها وعلمها. Secara ringkas perkataan, sejauh-jauh hati manusia dari mencium akan segala sifat-sifat yang mulia di atas itu adalah hati yang angkuh lagi ujub dengan memandang kebaikan dirinya dan bergembira dengan memandang amal perbuatan dirinya, lupa akan nikmat Allah, dan ujub dengan merasa dirinya berilmu, lupa akan ilmu itu adalah anugerah Allah. Hati yang demikian tidak akan mencium bau sifat-sifat nang seperti wali-wali di atas itu, yaitu ketujuh menyembunyikan kemuliaan diri, yang disebut dalam hadis bermula wali-waliku itu di dalam khemahku tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Artinya orang wali itu disembunyikan Tuhan. Memang hobinya itu menyembunyikan diri, kadang mau bertampai-tampai, terutama masalah ilmu dan masalah ibadah. Amat kada hendak meskali terbuka-buka kelihatan ulang. Tapi kalau orang nang ujuk dan sombong dalam hatinya, kada bakal inya kawa memakai itu. Wa aqrabul qulubi ilaiha al-qulubul munkasiratul mustasyiratu dhulla nafsiha istisyaran idza dhulla wa hubima lam yahissa bidhulli kama la yahissul 'abdu bidhulli mahma tarafa'a 'alaihi maulahu. Adapun hati yang paling hampir kepada sifat-sifat yang mulia di atas itu adalah hati-hati yang merendah, yang merasa bahwa dia adalah hina apabila dihinakan orang dan tidak dihormat orang, ia tidak merasa apa-apa. Sebagaimana orang yang berkumpul dengan patuanannya, maka si orang itu tadi tidak ada merasa mulia. Karena inya yakin bahwa dirinya itu adalah abid dan patuanan itu memang adalah patuanan. Berhak patuanan itu yang mulia, abid itu tidak berhak mulia tetapi berhak hina. Fa idza lam yahissa bidhulli wa lam yashur aidan bi adami iltifatihi ila dhulli bal kana 'inda nafsihi akhassa manziratan min an yara jami'a anwa'i dhulli dhullan fi haqqihi bal yara nafsahu duna dhalik hatta sara tawadhu'u bil tab'i sifat dhatihi wa mithlu hadha al qad yurja lahu an yastanshiqa mabadi'a hadhihi al rawa'ihi. Apabila ia tidak merasa dengan kehinaan dirinya dan ia tidak merasa dengan ketiadaan memandang kepada hina dirinya. Memang kalau orang itu memandang hina dirinya, di situ timbul takabur. Nah, ini orang nih merasa dirinya ini hina. Di situ timbul takabur. Merasa dirinya nang menghinakan dirinya. Artinya kawa menghinakan diri ta. Merasa kawa menghinakan diri, di situ sombongnya. Lamun sudah kada terpikir lagi masalah itu, tentu ada pekerjaan hatinya ta. Kamanakah pupus pikirannya itu tak? Tentu ada tak? Cuma hajatakan ada ilmu pulang sebutin tak? Nah, sekira jangan terpandang diri kita ini. Mulia diri kita ini memang sudah kadada. Hina diri kita ini sudah tidak dipandang juga lagi. Apabila masih terpandang hinanya diri, masih terpandang diri lagi, masih terdinding lagi. Nah, ini masih apangnya tinggi lagi makomnya ini. Nah, orang yang seperti ini nang diharap mendapat maqam nang aulia tadi. Nang di atas tadi nang ujar Tuhan, auliai tahta qibabi la ya'rifuhum ghairi. Fa in fatadna misla hadzal qalbi wa hurimna misla hadzal ruh fala yanbaghi an yutraha. Al-imanu bi'imkani dhalik li ahlihi. Apabila kita nang berataan ini kada kuasa mendapat hati seperti ini, dan memang kita belum sampai makamnya, nang dijaga jangan mendustakan lawan makam itu. Faman lam yakbir an yakuna min awliyaillah, ini perlu dicatat. Faman lam yaqdir an yakuna min awliyaillah falyakun muhibban li awliyaillah. Ini perlu dicatat. Barang siapa kada kawa jadi waliullah, jangan sampai kada mencintai lawan waliullah. Rugi banar. sudah jadi waliullah kada, mencintai lawan wali kada jua. Nang kaya apa? Artinya sorong kada jadi waliullah, wali tetap wali, sorong tetap sorong. Artinya lu gua. Ini perlu dicatat juga. Walaysa yamfa'u qutbuz zamani dza khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwasihi. Walaysa yamfa'u, dan tidak mengambil manfaat. Qutbuz zamani, akan kutub zaman itu. Dza khalalin fil i'tiqad, orang yang tidak percaya lawan wali kutub itu. Wala man la yuwasihi, dan tidak juga mendapat manfaat, orang yang tidak membantu akan beliau. Pertama, walaysa yamfa'u qutubuz zamani dza khalalin fil i'tiqad. Kutub di setiap zaman tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak percaya akan beliau. Wala man la yuwasihi, dan kedua, orang yang tidak ikut membantu beliau. Artinya lulu gua, siapa aja nih tuh? Apabila ada wali kutub, kita ragu-ragu lawan sidin, kada dapat manfaatnya. Atau kita percaya juga wali kutub sidin itu, tapi sidin-sidin sorong-sorong kada mau memaraki, kada mau menghubungi, kada mau menulungi, tetap kada dapat berkatnya. Biar batatai rumah kada dapat berkatnya, karena sifatnya lulu gua-gua. Rumah batatai tapi lulu gua-gua. Sidin-sidin unda-unda, bisa je sudah. Alasan macam-macamnya, kalau mahaur sidin, kalau ganggu sidin, itu ini takutan, itu ini unda rigat, macam-macamnya, pokoknya macam-macam aja. Harayan orang nang di subarang laut, nah bapak sawat mendatangi, itu nang dapat berkatnya. Nang batatai rumah, lulu gua-gua, kada dapat berkatnya. Sampai ke mati, kada dapat berkatnya. Biar sidin menalakinakan pada mendengar duanya dalam kubur. Ulun madahan nanti ya. Tapi lamun kita itu menolong sidin, lamun kita itu percaya lawan sidin, jauh-jauh kita di Jakarta, sidin di sekumpul, mati kita di Jakarta, dapat syafaat. Artis Nika Ardila percaya lawan seorang wali, cinta mengangkat kuitan, mengangkat kuitan, mati Nika Ardilanya, makramat datang di mana keramatnya itu, padahal gawian menyanyi macam-macam, karena inya percaya lawan aulia dan inya mencintai dengan mengangkat kuitan. Ini perlu dicatat. Barang siapa kada kawa jadi waliullah, jangan sampai kada mencintai lawan waliullah. Rugi benar. Sudah jadi waliullah kada, mencintai lawan wali kada jua. Nang kaya apa? Artinya sorong kada jadi waliullah, wali tetap wali, sorong tetap sorong. Artinya lu gua. Ini perlu dicatat juga. Walaysa yamfa'u qutbuz zamani dza khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwasihi. Walaysa yamfa'u, dan tidak mengambil manfaat. Qutbuz zamani, akan kutub zaman itu. Dza khalalin fil i'tiqad, orang yang tidak percaya lawan wali kutub itu.